hingga masa lama ku tanggung jerita akibat angkara murka aku tersiksa. Ku cari Puspita Dewi serata kampung dan negeri, kerimba lembah dan ngara uga di teratai. Ku harapkan belas kasih hapuskan racun bisa. Kalbuku merintih jiwa lara, berikan daku penawar sekuntum bunga yang suci agar kembalilah segar siksanya di hati. Segar siksanya di hati.